Tirsa, seribu ragu datang memaksaku rindu semakin menyerang. Kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap. Pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwa. Perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari rasa lubuk hatiku. Cinta bersama selamanya. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku. Selamanya.